السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فيا أيها الحاضرون، إخوتي في الله، أعاذني وأعاذكم الله جميعا، para hadirin, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, di kesempatan malam hari ini kita akan membaca bab yang baru setelah kita menyelesaikan bab yang sebelumnya tentang at-tafakkur. Di mana al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala menyatakan, bab al-mubadaratu ila al-khairati wa hathu man tawajjaha li khairin ala al-iqbali alayhi bil jiddi min ghairi taraddudin. Bab yang ke-10 dari kitab Riyadhus Salihin, di mana beliau al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyatakan, bab al-mubadarah, bergegas, bersegera, ilal khairat, untuk melakukan kebajikan. Wahati man tawajjaha li khairin, dan motivasi serta anjuran kepada orang yang menuju kepada kebaikan, motivasi dan anjuran kepada orang-orang yang ingin melakukan kebaikan, alal iqbal alaih bil jiddi, motivasi kepada yang melakukan kebaikan untuk bersungguh-sungguh dan serius di dalam melakukan kebajikan tersebut, min ghairi taraddudin, tanpa adanya kebimbangan dan keragu-raguan. Dari bab ini kita mengetahui bahwasanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ingin memberikan dorongan dan motivasi kepada kaum muslimin agar berlomba-lomba bersegera di dalam melakukan amal kebajikan, di dalam menunaikan ketaatan kepada Allah, di dalam beramal saleh, dan bersungguh-sungguh di dalam melakukannya, yakin dan sabar di dalam melakukan kebajikan tersebut tanpa ada kebimbangan dan keraguan-raguan sedikit pun. Tsumma yaqulu rahimahullahu taala, kemudian beliau al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan ayat Al-Qur'an, qala Allahu taala fastabiqul khairat. Allah taala berfirman, fastabiqul khairat, hendaklah kalian berlomba-lomba di dalam al-khairat. Al-khairat sebagaimana dijelaskan oleh ahli tafsir maknanya adalah ta'atullah wattiba'u syari'atillahi jalla wa'ala. Hendaklah berlomba-lomba, bergegas kepada kebajikan, yaitu ketaatan kepada Allah, di dalam melakukan ketaatan kepada Allah dan mengikuti syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Lafaz ayat ini yaitu fastabiqul khairat ada dalam beberapa ayat, di antaranya dalam surat Al-Baqarah dan juga dalam surat Al-Maidah. Di dalam surat Al-Baqarah Allah menyatakan wa likullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, walikullin wijhatun, setiap agama, setiap umat, mereka memiliki arah kiblat tersendiri untuk mereka menghadap di dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kaum muslimin, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki arah kiblat tersendiri. Yang pertama menghadap ke Baitul Maqdis di Filistin. Kemudian Allah rubah arah kiblat kaum muslimin ke Ka'bah Al-Musharrafah yang ada di kota Mekah. Demikian pula umat-umat yang lain, masing-masing memiliki arah kiblat tersendiri untuk menghadap dan beribadah kepada Allah. Maka Allah menyatakan fastabiqul khairat, hendaklah kalian berlomba-lomba di dalam kebaikan dimanapun kalian menghadap, ke arah manapun kalian menghadap, di situ ada Allah jalla wa'ala. Yang terpenting adalah kalian bergegas, bersegera di dalam melakukan ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, saling memberikan motivasi, saling menganjurkan, saling mendukung, saling membantu untuk beribadah kepada Allah, menunaikan ketaatan kepadanya, menjalankan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya. Adapun di dalam surat Al-Maidah Allah menyatakan walau syaa'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima ataakum fastabiqul khairat. Kata Allah jalla wa ala, walau syaa'allah, seandainya Allah kehendaki, seandainya Allah menghendaki, yaitu kehendak yang syar'i, karena kehendak Allah itu ada dua, ada yang kauni yang itu pasti terjadi, ya, kehendak Allah yang kauni pasti terjadi, namun Tidak semua Allah cintai dan Allah ridai dari kehendak yang kau ni. Ada yang Allah cintai dan ridai, dan ada yang Allah tidak cintai dan Allah tidak ridai. Contohnya Allah menghendaki adanya iblis, adanya para syaitan. Allah menghendaki terjadinya kemaksiatan, namun Allah tidak meridainya. Ini penting untuk kita ketahui terkait dengan irada Allah, masyiah Allah al-kauniyah. Dan pembagian seperti ini adalah pembagian yang benar, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Pembagian irada Allah menjadi dua, al-kauniyah wa syar'iyah, ini adalah pembagian yang benar. Yang barang siapa tidak membagi irada Allah menjadi dua bagian ini, maka sangat berbahaya. Ya, dia di atas bahaya yang besar, terancam keimanannya, terancam keistiqomahannya. Sehingga Allah Jalla wa'ala menghendaki dengan kehendak yang kauni dan juga kehendak yang syar'i, yang mana kehendak syar'i ini kehendak yang pasti Allah ridai dan pasti Allah cintai. Maka Allah menyatakan, walau sya'allah, seandainya Allah kehendaki dengan kehendaknya yang syar'i, la ja'alakum ummatan wahidah, pasti Allah akan menjadikan kalian umat yang satu di atas satu agama, satu syariat. Namun Allah berkehendak dengan kehendak yang lain, dengan kehendaknya yang syar'i. Jadi Allah ingin menjadikan masing-masing kalian di atas syariat tertentu. Likullin ja'alna syir'atan wa minhaja, kata Allah. Masing-masing dari mereka kami jadikan untuk mereka syariat dan prinsip-prinsip dalam agama. Walakin liyabluwakum fima atakum. Kemudian Allah menyatakan, akan tapi kami, ya, Allah ingin menguji kalian dengan apa yang Allah berikan kepada kalian, Allah tetapkan kepada kalian dari syariat tersebut. Ada syariat Nabi Musa yang kemudian dihapus, diganti oleh syariat Nabi Muhammad SAW. Ada syariatnya Nabi Ibrahim, kemudian dihapus, namun ada pula yang ditetapkan. Demikian. Itu semuanya adalah bentuk ketetapan Allah dan kehendak Allah, yang dengannya Allah ingin menguji siapa di antara mereka yang beriman dengan syariat Allah. Dengan adanya pemansuhan, penghapusan hukum, pergantian hukum, ini adalah bentuk ujian bagi hamba-hamba Allah, siapa yang beriman bahwasanya itu adalah hukum Allah yang datang dari sisinya. Maka Allah menyatakan, fastabiqul khairat, hendaklah kalian bersungguh-sungguh untuk berlomba-lomba di dalam melakukan kebajikan. Allah Subhanahu wa taala ya'muru ibadahu, memerintahkan hamba-hambanya, bil mubadarati ilal khairat, untuk bersegera di dalam melakukan ketaatan, amal saleh, kebajikan, wat tanafus fi amalis salihat, dan berlomba-lomba, at tanafus, bersegera, ya, sikap bersegera artinya tidak menunda-nunda, itu mubadarah. Allah memerintahkan untuk bersegera di dalam melakukan amal saleh, jangan menunda-nunda, jangan menyatakan nanti dan nanti, jangan, tapi segera. Selama kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Jalla wa'ala, selama Allah memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan, kesempatan, peluang-peluang yang ada, maka manfaatkan sesegera mungkin. Ketika Allah masih memberikan kesehatan kepada kita, maka beramallah segera, jangan ditunda-tunda. Demikian. Jangan ditunda-tunda, karena at-taswif, taswif yaitu menyatakan nanti, nanti dan nanti, ini adalah salah satu bentuk makar syaitan. Ini adalah salah satu bentuk tipu daya syaitan agar hamba-hamba Allah meninggalkan amal saleh, meninggalkan amalan yang sebenarnya dia bisa melakukannya dan dia memiliki kesempatan untuk melakukannya. Namun syaitan menyatakan kepada dia, membisikkan kepadanya, nanti dulu. Ya. Kamu masih muda. Kesempatan kamu untuk berkarya, kesempatan kamu ya untuk berfoya-foya, kesempatan kamu untuk menikmati masa-masa indah dalam kemudaanmu. Syaitan. Nah, maka tidak sedikit dari pemuda dan pemudi, muslimin, muslimat, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan mereka, tersibukkan dengan urusan mereka, urusan dunia, urusan kegiatan ini dan itu, lupa ibadah kepada Allah, meninggalkan ibadah, meninggalkan amal. Padahal kemudaan adalah salah satu nikmat dan anugerah Allah yang akan ditanya nanti di hari kiamat. Akan ditanya sebagaimana disebutkan dalam hadis, la yazulu qadamu ibni Adam yaumal qiyamati hatta yus'ala an khamsin. Tidak akan bergeser telapak kaki anak Adam di hari kiamat nanti sampai dia ditanya dengan lima perkara, di antaranya an syababihi fima ablah. Ditanya tentang kemudaannya, masa-masa remaja, masa-masa kuatnya, untuk apa dia habiskan? Apakah untuk berfoya-foya, untuk bersenang-senang, untuk memuaskan hawa nafsu, untuk jalan-jalan ke sana dan ke sini? Lupa kepada ibadah, lupa atas kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan untuknya. Demikian akan ditanya nanti di hari kiamat. Ditanya dan akan dibalas oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka bergegas di dalam amal saleh adalah salah satu jalan yang menyelamatkan seseorang dari tipu daya syaitan, dari makar-makar syaitan, dari jerat-jerat syaitan. Karena syaitan demikian senantiasa menyatakan, nanti dulu. Ya, nanti kamu sudah mapan, nanti kamu sudah punya kerjaan tetap. Nanti usahamu sudah sukses dan berhasil, baru kamu ibadah. Baru kamu bersedekah, baru kamu berinfak, baru kamu melakukan sholat dengan baik di masjid. Kalau sekarang kamu masih sulit, enggak apa-apa. Ya. Sholat seadanya saja. Allahul musta'an. Ini adalah ya jerat-jerat syaitan. Maka berhati-hatilah kita semuanya. Kemudian sikap al-musabaqah wal-munafasah. Ini juga sangat dianjurkan. Selain bergegas, juga ada munafasah. Musabaqah, bersaing, berlomba-lomba. Ya. Bersegera dan bersaing. Ketika melihat temannya berbuat demikian, dia juga ikut segera berbuat. Ketika ada saudaranya berinfak, masya Allah, dia juga ingin berinfak. Ketika temannya memahami hukum-hukum agama, hukum-hukum Islam, maka dia juga demikian. Ketika temannya menghafal hadis, menghafal Al-Quran, dia juga berkeinginan demikian. Ini namanya at-tanafus, al-munafasa wal-musabaqah, yang mahmudah, yang terpuji, yang dianjurkan di dalam Islam. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Kata Allah jalla wa ala, wasari'u bersegeralah untuk meraih ampunan Allah, untuk meraih ampunan dari Rabb kalian. Di sini Allah memerintahkan hamba-hambanya al-mu'minin wal-mu'minat untuk bersegera mencari ampunan Allah, mencari ampunan Allah tabaraka wa ta'ala. Dari sini menunjukkan bahwasanya hamba-hamba Allah, anak Adam, anak keturunan Adam sangat butuh ampunan dari Allah, sangat butuh takfirudzunub, penghapusan dosa-dosa dan kemaksiatan. Sehingga hendaknya bersegera meminta ampun kepada Allah, beristighfar kepadanya. Dan Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang segera beristighfar kepada Allah. Terkhusus ketika hamba tersebut jatuh dalam kemaksiatan, tergelincir dalam sebuah pelanggaran, ketika itu dia langsung beristighfar kepada Allah, astaghfirullah wa atubu ilaik, aku beristighfar minta ampun kepada Allah dan aku bertobat kepadamu ya Allah. Hakada, jangan menunda-nunda untuk beristighfar. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam, junjungan kita, suri tauladan kita, telah memberikan contoh dan teladan yang terbaik bagi kita semuanya, di mana beliau senantiasa beristighfar dan bertobat kepada Allah dalam setiap hari lebih dari 100 kali. Itu Nabi yang kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Ketika Nabi salat malam sampai pecah kakinya, ya, pecah tumitnya. Maka Aisyah menyatakan, "Kenapa kamu melakukan demikian ya Rasulullah, padahal Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang." Itu Nabi, tapi masih saja beristighfar kepada Allah. Memperbanyak istighfar dan taubat. Ini merupakan bimbingan Nabi, teladan Nabi. Nabi ingin mengajari umatnya, kita semuanya, untuk meniru beliau, mengikuti apa yang beliau amalkan dan beliau lakukan. Sehingga memperbanyak istighfar kepada Allah, ini adalah ciri kaum mukminin, ciri hamba-hamba Allah yang salihin, ciri hamba-hamba Allah yang senantiasa kembali kepadanya dan senantiasa berittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa jannatin arduha as-samawati wal ard, dan juga bersegeralah mencari jannah Allah, mencari surga, meraih surga. Tentunya Allah tabaraka wa taala telah menjelaskan jalan-jalan menuju surga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan sebab-sebab seseorang bisa masuk ke dalam surga Allah. Tentu surga Allah tempat yang penuh dengan kenikmatan yang tiada tara, tempat yang penuh dengan kebahagiaan yang kekal abadi, tidak akan diraih dengan bersantai-santai, tidak akan diraih dengan bermalas-malasan dari ibadah dan ta'ah, tidak akan diraih bagi orang-orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsu dan bergelimang dengan kemaksiatan dan dosa, senantiasa melanggar dan menabrak hal-hal yang Allah haramkan dan Allah larang darinya. Tidak akan bisa dia masuk ke dalam surga tersebut. Surga Allah akan diraih, akan dimasuki bagi hamba-hambanya yang mukminin, muttaqin. Sehingga Allah menyatakan u'iddat lil muttaqin. Ketika Allah menyebutkan tentang surga, Allah menyatakan u'iddat lil muttaqin. Surga itu dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Hamba-hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, merekalah yang akan masuk ke dalam surga dan kekal abadi di dalamnya. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita semuanya termasuk hamba-hambanya yang muttaqin. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan hadis yang pertama dalam bab ini. Fa yaqulu rahimahullahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا رواه مسلم. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah seorang sahabat mulia, banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan beliau bersungguh-sungguh bersemangat di dalam menuntut ilmu, di dalam menghadiri majlis-majlis Nabi. Bahkan beliau adalah salah satu dari ahlus suffah, dari sahabat-sahabat yang tinggal di masjid. Ya, tinggal di masjid untuk bermulazamah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulazamah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan senantiasa menghadiri majlis ilmu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kesungguhan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan keutamaan kepada beliau radhiyallahu ta'ala anhu yang senantiasa diridhoi. Setiap baca hadis Abu Hurairah senantiasa dia didoakan. Iya, kaum muslimin doakannya. Radhiyallahu ta'ala an, radhiyallahu ta'ala an. Ya, di seluruh penjuru dunia ini kaum muslimin ketika membaca hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah mendapatkan doa. Luar biasa. Ini keutamaan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mal, bersegeralah, bergegaslah kalian di dalam melakukan amalan-amalan, yaitu amal-amal saleh. Dikatakan al a'mal, bersegera di dalam melakukan amalan-amalan saleh. Bukan satu amalan, dua, tapi banyak amalan soleh hendaknya kalian melakukan, bersegera, ya, memperbanyak amalan, karena dunia ini, negeri dunia adalah tempat untuk beramal, kesempatan untuk beramal. Adapun nanti dalam kubur, demikian pula di akhirat, tidak sempat lagi, tidak ada kesempatan lagi untuk beramal. Yang ada hanyalah hisab wal jaza, penghisaban, penghitungan amal dan balasan amalan tersebut. Maka kesempatan di dunia ini untuk beramal, Nabi menyatakan segeralah kalian, bergegaslah kalian untuk beramal, beramal dan beramal. Kenapa kita harus beramal dan memperbanyak amal? Karena itu adalah tujuan kita hidup di dunia. Ini pertama, kita diciptakan oleh Allah untuk ini, bukan untuk makan dan minum saja atau melampiaskan hawa nafsu saja, bukan. Kalau itu, ya, selain manusia, hewan. Kalau manusia diciptakan oleh Allah untuk beramal saleh, untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itulah tujuan yang agung yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim dari penciptaan manusia. Maka kita harus sadar untuk apa kita diciptakan, untuk apa kita hidup di dunia ini, untuk beramal. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus beramal, bergegas dalam beramal dan memperbanyak amal? karena untuk bekal kita. Kata Allah, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kata Allah, berbekallah kalian, siapkanlah bekal-bekal kalian untuk menghadap Allah nanti, dan sebaik-baik bekal adalah taqwallah, ibadah, amal saleh, sehingga kita butuh bekal untuk menuju kampung akhirat, untuk menuju na'am sebuah kehidupan yang berikutnya, kehidupan yang kekal abadi. Maka butuh perbekalan untuk kita, bukan untuk siapa-siapa. Sebagaimana di dunia ini kita berbekal, kita mempersiapkan untuk diri kita, untuk anak keturunan kita, kita siapkan ya bagian dia dari dunia. Maka demikian pula jangan lupa akhirat, untuk akhirat kita dan anak keturunan kita. Kemudian Nabi menyatakan fitanan, Nabi menyebutkan alasan atau sebab perintah beliau untuk bergegas di dalam beramal. Apa alasannya, apa sebab ya, Nabi SAW memerintahkan kaum muslimin, kaum mukminin untuk bersegera di dalam beramal. Apa sebabnya? Nabi menyatakan fitanan, karena fitnah-fitnah itu akan datang. Kaqita'il lailil muzlim, datangnya begitu cepat dan banyak seperti potongan-potongan malam. Ketika kegelapan malam itu sepotong demi sepotong datang, begitu cepatnya malam itu kemudian menyelimuti, gelapnya kegelapan malam menyelimuti cepat, nah menutupi bumi ini sehingga menjadi gelap. Demikianlah gambaran datangnya fitnah, munculnya fitnah. Ketika fitnah itu datang dengan cepat dan juga dalam jumlah yang begitu banyak, maka seorang mukmin akan terhalangi untuk beramal. Di saat itu seorang mukmin akan kesulitan untuk bisa beramal. Ya, berat untuk beramal ketika datangnya fitnah. Sebagaimana datangnya malam ketika gelap, sulit. Orang mau bekerja dalam keadaan gelap ya, gelap. Lain kalau diberikan penerangan. Kalau gelap, kegelapan, mau ngapain, mau bikin apa? Tidak bisa. Demikianlah gambaran ketika datangnya fitnah. Fitnah itu datang, tidak bisa orang itu beramal, sulit untuk beramal, berat. Fitnah apa misalnya? Fitnah terkait dengan ya, al-qatlu wal-qital, terjadi pembunuhan di antara kaum muslimin, saling membunuh, atau kaum muslimin dikuasai oleh orang-orang kafir. Sulit. Sebagaimana yang kita lihat di negara-negara, sebagian negara Islam yang naam Allah berikan musibah, fitnah. Semoga Allah menyelamatkan kaum muslimin dan mengangkat musibah dari mereka. Di negeri Yaman yang dahulunya aman, mereka berjalan ke sana kemari dari utara ke selatan, di masjid-masjid di ada ibadah, beribadah dengan tenang. Masjid-masjid demikian ya dipenuhi dengan ilmu, dibacakan Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi. Para thalabatul ilm, penuntut ilmu ke sana kemari bebas aman. Sekarang ini mau kemana? Nah. Mau kemana? Paling di daerah selatan, di Aden dan sekitarnya. Adapun daerah utara masih dikuasai oleh kaum Syiah, Houthiyun. Sulit untuk beribadah, sulit untuk naam belajar, mau keluar rumah khawatir diculik. Ada pembunuhan-pembunuhan senyap. Penculikan. Dia sangat khawatir, enggak bisa. Mau ibadah, sholat di masjid, sulit. Ini adalah fitnah. Maka sebelum datangnya fitnah, kata Nabi SAW, ayo bersegera untuk beramal. Ketika datangnya fitnah, fitnah itu bisa naam tadi, atau fitnah bisa berupa musibah. Ya, musibah bencana alam misalnya yang terjadi, ya. Jauh-jauh apa yang terjadi pada saudara-saudara kita di kota Palu dan sekitarnya, di Lombok, mereka tidur di luar dalam keadaan sulit, mau ibadah susah ya, airnya sangat terbatas, nah mau wudhu susah, berat ya kan, berat untuk melakukan ibadah. Maka ketika Allah memberikan kesempatan, kemudahan ya, keluasan pada kita, segera untuk beramal. Manfaatkan itu sebaik-baiknya, beramal, memperbanyak amal. Fitanan ka kita illal muzlim. Kemudian Nabi menyebutkan yusbihur rajulu mu'minan. Ketika datangnya fitnah, maka seorang yang tadinya seorang muslim yang tadinya di pagi hari dia dalam keadaan beriman kepada Allah, tiba-tiba di sore hari dia telah menjadi kafir. Dan sebaliknya, ketika di sore hari dia mukmin, di pagi hari dia menjadi kafir. Apa sebabnya? Yabi'u dinahu bi'aradhi minad dunya. Dia jual agamanya untuk secuil dari ya kemewahan atau perhiasan dunia yang dia inginkan. Ini yang disebutkan oleh Nabi adalah dahsyatnya fitnah. Selain fitnah itu akan menghalangi seseorang untuk bisa beribadah, minimalnya akan merepotkan dia. Minimalnya merepotkan dia untuk bisa beribadah, memberatkan. Kita ini kalau kena kendala sedikit sudah sulit untuk ibadah ya. Nah, sudah repot, sulit. Dan yang lebih parah dari itu, dengan fitnah itu akan merubah iman seseorang. Na'udzubillah. Ya, menjadikan dia kafir, menjadikan dia keluar dari Islam. Na'udzubillah. Membuat dia berubah akidahnya, prinsipnya berubah. Na'am. Dan seterusnya terjadi perubahan-perubahan. Na'udzubillah min syarril fitan. Dan Nabi menyebutkan yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, di sini adalah sebuah isyarah bahwasanya kebanyakan seorang itu terfitnah, kemudian dia meninggalkan amal, kemudian dia meninggalkan kebajikan, amal saleh, kemudian dia meninggalkan ketaatan, ya, dia larut dalam fitnah itu kebanyakan sebabnya adalah karena dunia. Dunia itu bisa berupa harta, bisa berupa wanita, bisa berupa tahta, ya, bisa berupa ya ketenaran, popularitas dan seterusnya. Sehingga dia ya rela untuk meninggalkan agamanya, bahkan sampai pada kekufuran. Rela dia untuk mengganti ya keimanannya dengan kekufuran. Na'udzubillah. Ini dahsyatnya fitnah. Sehingga kita, ketika kita tahu bahwasanya fitnah itu dahsyat, maka seorang mukmin yang pandai dan cerdas, dia akan bersegera bergegas untuk beramal soleh, memanfaatkan kesempatan yang ada, waktu yang ada, peluang yang Allah berikan untuk beramal soleh, memperbanyak amal, ya, baik amalan-amalan yang wajib, yang itu wajib dia lakukan, atau ke amalan-amalan sunnah, ya, amalan-amalan sunnah. Semoga Allah Jalla wa'ala berikan taufik kepada kita semuanya, berikan na'am hidayah kepada kita dan melindungi kita dari kejelekan fitnah, dan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas iman wat taqwa. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.